Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Telah kita selesaikan bab at-taqwa dari kitab Riyadhus Salihin. Di dalam bab tersebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim dan menyebutkan lima hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yakni Al-Imam Bukhari, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 102, dan ini sebagai bentuk mudzakarah mengingat kembali awal bab yang telah kita baca, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan diri kalian masing-masing. Ayat yang berikutnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan dengan ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tentang keutamaan takwa, yaitu yang bertakwa akan diberi jalan keluar oleh Allah dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Lalu ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah keutamaan takwa pula, yaitu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang terdapat di dalamnya penjelasan tentang at-taqwa dan keutamaan at-taqwa. hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dari awal bab at-taqwa hingga akhir bab at-taqwa semuanya berjumlah 5 hadis. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusuf nabiyullah ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأن مآدن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis menunjukkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari kitab atau dari bab at-taqwa yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Penjelasan dari Rasul alaihi salatu wasallam tentang keadaan dunia. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam berpesan kepada kita agar kita berhati-hati dari ad-dunya, yang masuk di dalamnya adalah an-nisa. Lalu hadis yang ketiga dari bab at-taqwa, doa Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina, diriwayatkan dari sahabah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang keempat dari sahabat Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi fa minha falyati at-taqwa." Dan yang terakhir dari bab at-taqwa, hadisnya adalah hadis yang telah kita baca di pertemuan kemarin, yakni pekan yang lalu. Hadis dari sahabah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Pesannya Rasul alaihi salatu wassalam yang disampaikan pada saat beliau berkhutbah di Hajjatul Wada', kata Rasul alaihi salatu wassalam, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 5 hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab at-taqwa karena terdapat dalamnya penjelasan tentang at-taqwa dan sebaiknya. Hadis-hadis yang kita lewati, ayat-ayat yang kita lewati dalam kitab-kitab ini ataupun kitab-kitab yang lainnya, sebaiknya dan sepantasnya untuk kita hafal sedikit demi sedikit. Tujuannya ketika ada yang bertanya kepada kita, misalnya ya tidak menutup kemungkinan ada orang atau tetangga kita atau saudara kita bertanya kepada kita tentang bab at-taqwa. Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita agar dia bertakwa kepada Allah, kemudian kita hafal ayat-ayat ini, hafal hadis-hadis ini, dengan mudah akan menyebutkan dalilnya ini. Allah berfirman, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dan inilah pegangan kita, pedomannya kita, senjatanya kita, Al-Quran wal hadis, tentunya dengan memahaminya sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh generasi terbaik di kalangan sahabah radhiyallahu anhum dan setelahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab yang berikutnya setelah bab at-taqwa dari kitab Riyadhus Salihin adalah bab tentang al-yakin wa tawakkul. yakin dan tawakal. Seperti kebiasaan beliau rahimahullahu taala di dalam mengawali sebuah bab, beliau menyebutkan terlebih dahulu ayat-ayat yang ada kaitannya dengan bab. Kemudian disebutkan setelahnya beberapa hadis yang berkaitan dengan bab. Demikian pula yang dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Beliau menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan al-yaqin wa tawakkul. Kemudian beliau pun akan menyebutkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan pembahasan ini. Maka biiznillahi azza wa jal kita akan baca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Qala rahimahullah ta'ala, berkata al-imam al-Nawawi rahimahullah, babun al-yaqin wa tawakkul. Babun al-yaqin wa tawakkul, bab tentang yakin dan tawakkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ayat yang pertama terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang nanti akan kita baca penjelasannya dari Syekh rahimahullah ta'ala. Makna dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan kaum mukminin ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh, ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat genting, menakutkan. Apa yang mereka ucapkan ketika itu? Mereka mengatakan, hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, inilah apa yang Allah janjikan kepada kita dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita. Kata para sahabatnya radhiyallahu anhum. Lalu mereka pun mengatakan, wa shadaqa Allahu wa rasuluhu, dan benar, telah benar Allah dan Rasulnya, artinya janjinya benar. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا, dan apa yang menimpa mereka ini tidaklah menambah mereka kecuali bertambah imannya dan bertambah kepasrahannya atau menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 22, menjelaskan keadaan kaum mukminin, betapa tingginya tingkat keimanan mereka dan tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, berada pada keadaan yang sangat genting, ketika berhadapan dengan musuh, mereka justru bertambah tingkat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut sama sekali kepada musuh-musuh yang menyerang mereka. Kemudian ayat yang kedua, insyaallah nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ayat yang kedua yang disebutkan ialah ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran 173 dan 174. Di dalam surat Ali Imran 173 dan 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, menyebutkan bagaimana keadaan para sahabatnya Rasul alaihi salatu wasalam ketika ada orang yang menyampaikan kepada mereka, ketika mereka ditakut-takuti, itu kaum Quraisy, itu orang-orang kafir telah berkumpul, mereka akan menyerang kalian, akan menghabisi kalian, akan membunuh kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Yakni ada sekelompok orang menakut-nakuti para sahabat. Takutlah kalian kepada mereka. Mereka sudah mempersiapkan berbagai macam senjata untuk menyerang kalian, membunuh kalian, memerangi kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Apa yang dialami oleh para sahabat ketika ada yang menyampaikan hal yang seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan mereka, fazadahum imana. Justru menambah keimanan mereka. Ketika ada yang memberikan atau ada yang menakut-nakuti dengan banyaknya jumlah musuh yang akan menyerang, ternyata para sahabat radhiyallahu anhum tidak takut. Justru bertambah tingkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul tinggi keimanannya dan tinggi tingkat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, ayat yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 58. Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Terdapat perintah untuk bertawakal, menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati. Alladzi la yamut, zat yang maha hidup dan tidak mati. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 122. 122 di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya perintah untuk bertawakal kepada Allah sangat banyak. Di antaranya apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal juga sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yani ciri orang-orang mukmin mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Kita akan baca bi'idnillahi azza wa jal penjelasan dari al-imam al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah, Jama' al-mu'allifu bayna al-yaqini wa al-tawakkul li'anna al-tawakkula samaratun min samaratil yaqin. Sekarang di sini beliau akan menjelaskan sebab mengapa Al-Imam An-Nawawi menggabungkan antara yakin dan tawakkul disebutkan dalam satu bab. Al-yakin wa tawakkul. Kenapa disebutkan bersamaan dalam satu bab? Qala li'anna tawakkula, karena tawakkal, tawakkul samaratun min samaratil yakin, merupakan buah hasil dari keyakinan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yakin, percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dari keyakinan itu akan membuahkan hasil berupa tawakkul. Berupa tawakkul. Seperti contohnya, seorang hamba yang percaya dan meyakini firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Seorang hamba yang meyakini ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jika ada seorang hamba yang meyakini ayat ini, maka dari keyakinan tersebut akan muncul tawakal. Ia yakin dengan sebab takwa pasti berbagai macam permasalahan akan ada solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dengan sebab takwa, seorang hamba akan dipermudah untuk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, dia pasrahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menjalankan sebab-sebabnya saja. Dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menjalankan sebab-sebabnya. Itulah tawakal. Hasil dari tingkat keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tingkat tawakal seorang hamba berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Ada yang imannya tinggi, maka tawakalnya pun tinggi. Ada pula iman yang imannya rendah, lemah. Demikian pula tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga lemah. Itulah sebabnya mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab al-yakin wa tawakkul bersamaan dalam satu bab. Dikarenakan at-tawakkul samaratun min samaratil yakin. Karena tawakkal merupakan salah satu buah dari bentuk keyakinan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rahimahullah ta'ala, lalu apa itu yakin? Fal-yakinu, kata Syekh rahimahullah, huwa quwwatul iman wassabat. Al-yakin adalah quwwatul iman, kuatnya keimanan seorang hamba, wassabat, dan tetapnya keimanan seorang hamba, yakni kekuatan imaniyah, imannya kuat, imannya tetap. Hatta kana al-insanu yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min shiddati yakinihi. Bahkan orang yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yara bi'ainihi, dia bisa melihat dengan kedua matanya, yakni seolah-olah dia melihat apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan tingkat keyakinan seorang hamba. Semakin tinggi tingkat keyakinan seorang hamba, maka dia bisa, yakni seolah-olah dia melihat apa yang disampaikan, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah syiddatu yakini, tingginya keimanan seorang hamba. Fal yaqinu huwa tabatun wa imanun laisa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuh. Yang namanya yakin adalah tabat. Tabat yakni tetap. Wa imanun, pendiriannya kokoh. Wa imanun, keyakinan yang kuat. Laisa ma'ahu syak, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Tidak ada bentuk keraguan sedikit pun. Sehingga ketika dia mendapatkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala atau berita-berita dari Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang belum terjadi misalnya, dia langsung percaya pada perkara-perkara tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang keimanannya rendah atau bahkan memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia akan menimbang-nimbang dan menghitung-hitung dengan akalnya. Ketika mendengar hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menurut akal pikiran dia ini tidak sesuai dengan akal sehat, dia akhirnya menimbang-nimbang, oh hadisnya tidak sahih atau dia tentang. Dia enggak mau percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga akan berusaha mencari-cari celah supaya hadis tersebut tidak diamalkan, supaya firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipakai. Demikianlah keadaan orang yang memiliki keraguan, ada syak, yakni tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayara al-ghaiba alladhi akhbara Allah anhu wa rasuluhu ka'annahu hadirun baina yadayhi wa huwa a'la darajatil iman. Kalau orang yang memiliki keyakinan, fayara al-ghaib, dia akan melihat perkara-perkara yang ghaib yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ka'annahu hadirun baina yadayhi, seolah-olah perkara yang gaib itu ada di hadapan dia. Inilah orang-orang yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Wa huwa a'la darajatil iman. Ini tingkat paling tinggi dari tingkat keimanan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang yang beriman, mereka akan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan dengan mudah menerima semua berita dari Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya, percaya walaupun berita-berita tersebut adalah berita-berita yang gaib, yakni yang gaib yang tidak ada di hadapan kita, perkara-perkara yang belum terjadi. Demikian pula seorang mukmin, dia akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah perkara yang gaib yang belum pernah dia lihat, yang tidak ada di hadapan diri dia misalnya. Dia akan mempercayai Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam misalnya menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan banyak, akan ada dua golongan, yakni yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dua golongan orang yang masuk ke dalam neraka, dua wanita, dua golongan wanita yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ciri-ciri mereka. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara contoh berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha al-yaqin yuthmiru thamaratin jalilah minha at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Keyakinan ini akan membuahkan thamarat, buah-buah yang sangat bagus. Minha di antaranya adalah tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkalu 'ala Allah i'timadul insani 'ala rabbih azza wa jalla fi zahirihi wa batinihi fi jalbil manafi' wa daf'il madar wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sekarang definisi atau pengertian makna dari at-tawakkul. Tawakkul 'ala Allah ay i'timadul insani 'ala rabbih. Seorang hamba memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi zahirihi wa batinihi. Jadi secara zahir maupun secara batin. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Yani dalam hal untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat baginya atau untuk menolak segala hal yang berbahaya baginya. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakkul. Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan sebab-sebab. Ketika seorang ingin mendapatkan rezeki berupa uang misalnya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus disertai dengan sebab. Harus disertai dengan sebab yang syar'i, sebab yang syar'i dan yang dibolehkan. Seperti contohnya seorang berdagang. Berdagang, dia buka toko atau jualan barang yang lainnya. Dia berdagang, kemudian pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini usaha kita. Usaha kita dalam mendapatkan rezeki. Berusaha, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah at-tawakkul. Segala urusannya dipasrahkan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله عز وجل. Seorang yang memiliki dua martabah ini, al-yaqin wat tawakkul, maka dia akan mendapatkan maqsuduhu fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan di dunia dan di akhirat. Wa yastarihu wa ya'ishu mutma'innan sa'idan. Orang yang yakin dan tawakal kepada Allah, dia hidupnya akan tenang, bahagia. Tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, bahkan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan senantiasa diliputi dengan kegelisahan, enggak tenang hidupnya. Walaupun harta yang dia miliki banyak, walaupun rumah yang dia huni sangat nyaman, tetapi dikarenakan tidak ada al-yaqin dan tidak ada at-tawakkul pada diri dia, maka hidupnya menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kegelisahan. Terus gelisah, tidak senang, tidak bahagia, tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Naam. Dan ini nyata. Dan ini nyata. Betapa banyak orang-orang yang kaya, yang hidupnya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, tapi tidak bisa menikmati apa yang dia miliki berupa kekayaan tersebut. Karena tingkat keyakinan dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang atau bahkan tidak ada. Qala rahimahullahu taala, berbeda dengan orang yang yakin dan tawakkul, mereka yakin terhadap apa yang disampaikan, terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. janji-janji yang Allah sampaikan, mereka imani dan mereka yakini itu benar. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya tenang. Hidupnya bahagia. Walaupun harta yang dia miliki pas-pasan atau kurang. Tapi tenang, aman, santai, nyaman, bahagia. Qala rahimahullahu ta'ala. Demikian penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan al-yaqin wa tawakkul. Berikutnya beliau akan menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab. Qala rahimahullahu ta'ala, walamma qala Allah ta'ala, walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan penjelasan tentang keadaan orang-orang mukmin ketika mereka melihat Al-Ahzab. Dan ingatlah, ketika kaum mukminin melihat Al-Ahzab, para sekutu yang siap memerangi mereka, para musuh yang memerangi mereka, qalu, para sahabat berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasul, ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya kepada kita. Inilah janjinya Allah dan janjinya Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh telah benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan hal tersebut tidak menambah mereka kecuali iman dan taslima, bentuk penyerahan diri, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Ahzab yakni pasukan-pasukan ini, sekutu ini akan menyerang Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka berkumpul menjadi satu sehingga berjumlah mereka sangat banyak. Mereka siap untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan bahkan mereka pun telah mengepung kota Madinah dalam keadaan yang sangat-sangat genting seperti ini, dan dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan seperti ini, para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada keadaan seperti ini yang sangat genting, musibah yang sangat besar ini, keadaan yang sangat menakutkan ini, umat manusia ketika itu terbagi menjadi dua golongan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat ini. Golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Inilah golongan yang pertama, yaitu golongan dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang yang terdapat dalam hatinya penyakit. Mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya tidaklah memberikan janji kecuali غُرُورًا, kecuali hanya, yakni bukan janji yang benar, yakni palsu, tidak memberikan janji yang sebenarnya. Ini sikapnya orang-orang munafik ketika menghadapi musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bi'idnillahi azza wa jalla ba'dal adzan, fal muadzin yu'adzin, tafaddal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian yang sangat berat, sehingga dalam ayat dalam surat tersebut ayat ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan yang begitu berat, musibah yang cukup berat atau bahkan sangat berat, dahsyat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman dan mengguncangkan mereka dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ini bukti bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada keadaan yang seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, in qasama an-nasu ila qismain. Umat manusia ketika itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit. Golongan yang pertama adalah orang-orang munafik. Dan yang bersama mereka dari orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan, "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidaklah memberikan janji kepada kita kecuali janji itu janji yang palsu, tipu daya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Al-munafiqun alladziina yudhhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra walladziina fi qulubihim maradun minal mu'minin wa innahum naqsun fi yaqinihim qalu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanannya secara zahir, terlihat dia adalah seorang yang beriman, tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Yang dia nampakkan adalah keimanan, dan apa yang dia nampakkan tidak sesuai dengan apa yang dia sembunyikan. Walladzina fi qulubihim maradun, orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, yakni dari kalangan kaum mukminin, orang-orang munafik dan orang-orang yang terdapat dalam hatinya penyakit dari kalangan kaum mukminin ketika itu. Wa indahum naqsun fi yaqinihim, dan mereka memiliki kelemahan dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi suasana seperti itu, ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan mereka dengan guncangan yang sangat dahsyat untuk menguji keimanan mereka. Ketika mereka diuji dengan ujian seperti itu, mereka mengatakan, "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Allah dan Rasulnya tidak memberikan janji kecuali hanya janji palsu saja. Yani mereka mengatakan, kaifa yaqulu Muhammadun innahu sayuftahu Kisra wa Qaisar wa Sana'a wa huwa al-ana muhasarun fi min haula'in nas. Yani Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan janjinya bahwasanya Kisra, Qaisar, Sana'a akan berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum mukminin. Janjinya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, mereka kaum munafikun dan orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada penyakit atau kelemah imannya mengatakan, bagaimana mungkin Rasulullah alaihi salatu wasallam bisa membuka dan menguasai, menaklukkan kota Kaisar, Sana'a, Kisra, sedangkan sekarang dia sedang dikepung, sedang diserang. Orang yang tidak memiliki keimanan atau lemah keimanannya, yang terdapat di dalam hatinya penyakit, orang-orang munafik, mereka akan mengatakan janjinya Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah janji yang enggak mungkin bisa terwujudkan. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti ini sekarang, kok bagaimana mungkin bisa menguasai dan mentaklukkan kota-kota tersebut? Ini golongan yang pertama. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah, mereka seperti ini keadaannya. Golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat tersebut, walamma ra'al mu'minun, yaitu apa yang tadi kita baca, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, berada dalam keadaan yang sangat membuat hati mereka gelisah, melihat sekutu, para musuh siap untuk menyerang mereka, mengepung mereka dari segala arah, ternyata mereka tidak takut sama sekali. Bahkan mengatakan inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam benar janjinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebabnya ialah keimanan dan yakni tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembedanya. Ujiannya sama. Ujiannya sama, berada dalam satu keadaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bisa berhasil menghadapi ujian tersebut adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, "Undur, lihatlah ilal farqi bainat ta'ifatain." Perhatikanlah perbedaan dua kelompok ini. Haula'i lamma ra'aw al-ahzab wa ra'aw hadhihi ash-shiddah alimu annahu sayaqubuha nasrun wa qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu fasayakunu nasrun wa sutaftahu mamalik fayasiru Qaisar wa Kisra wal Yaman wa hakadha kana walillahi alhamd. Lihatlah perbedaan dari dua kelompok ini. Ujian yang mereka hadapi sama. Dalam satu keadaan, keadaan yang sangat menakutkan, berhadapan dengan musuh yang mereka sedang dikepung oleh musuh, dan jumlah musuh sangatlah banyak. Namun dengan keimanan yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun mengatakan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan telah benar janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan datang kemenangan, akan dibuka kota Kaisar, Kisra, Yaman, dan demikianlah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita jadikan pelajaran untuk kita ialah pada lafaz hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kata para sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa hadza ghayatul yaqin an yakuna al-insanu 'inda ash-shada'id wa 'inda al-karbi thabitan mu'minan muqinan. Inilah tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ketika berada dan menghadapi ujian yang sangat berat, berbagai macam musibah-musibah, berbagai macam ancaman-ancaman, bahkan musuh di hadapannya siap menyerang, mereka tetap beriman kepada Allah dan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melepaskan keimanan mereka demi menyelamatkan diri dari musibah-musibah ini. Demikianlah hendaknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sabar. Tetapkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun musibah-musibah yang kita hadapi sangatlah banyak. Walaupun musibah-musibah yang kita hadapi sangatlah besar dan berat. Tetapi dengan keimanan dan keyakinan serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah biidznillahi azza wa jalla, itu semuanya mudah untuk diatasi. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi yakni dalam firman-Nya telah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal yakni bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tinggal keimanan kita bagaimana. Apakah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam janjinya ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau kita termasuk orang-orang yang memiliki keraguan yakni dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iya dan billah. Kalau betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam firman ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lain halnya dengan mereka-mereka yang tidak memiliki keimanan atau keimanannya rendah, yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rendah, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rendah atau bahkan tidak ada. Ketika mereka menghadapi musibah-musibah, mereka akan melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agamanya demi menyelamatkan diri dari musibah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj berfirman, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf." Ada sebagian umat manusia yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala harf, yakni di tepi, berada di tepi ujung. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, diberi nikmat, kenikmatan demi kenikmatan dia dapati, اِطْمَأَنَّ بِهِ, dia merasa tenang dengan ibadah yang dia jalani. Dia merasa tenang dengan keimanan dia. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ketika diuji dengan ujian yang sangat sedikit atau diuji dengan suatu musibah, diuji dengan suatu fitnah, inqalab, berbalik arah, rela melepaskan keimanannya, rela menjual agamanya. Inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, sehingga dia pun rugi di dunia dan rugi di akhirat. Demikianlah kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan dari Syekh rahimahullah ta'ala sebelum kita akhiri majlis ini, katsirun minan nas fi afiyatin wa huwa mutmain. Betapa banyak orang-orang yang ketika mereka diberi kenikmatan berupa kesehatan badan, mutmain, tenang, santai. Santai, tenang. Ketika diberi kenikmatan berupa kesehatan badan. Lakin idza tuliya wal iyad billah, ketika diuji, inqalaba ala wajhi, farubbama yasilu ila haddi riddah wal kufr, wa ya'taridu ala Allah bil qada'i wal qadar, wa yakrahu takdir Allah, wa bittali yakrahu Allah wal iyad billah. لأنه كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة ولكنه بالثاني أصابته فتنة فانقلب على وجهه. Ketika berada dalam keadaan sehat, nyaman hidupnya, tenang, rezekinya lancar, perusahaannya maju, sukses, berhasil dagangnya, tenang, masya Allah, ibadahnya bagus, rajin, sholat di masjid, nah, sedekah, saling membantu, membantu kaum fuqara. Ini kita bicarakan yang baiknya. Walaupun banyak orang-orang yang mendapatkan kesehatan, tapi tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Masya Allah, terlihat rajin beribadah. Sholatnya dia jaga 5 waktu di masjid. Ini ketika sehat. Ketika rezekinya lancar, ketika perusahaannya enggak bangkrut, sukses berhasil. Lakin akan tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah, dia jatuh sakit. Jatuh sakit. Atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yakni perusahaannya bangkrut atau gaji dia dipotong. Atau ujian-ujian yang lainnya. Inqalaba ala wajhi. Sudah. Sedikit demi sedikit dia tinggalkan ibadah yang sebelumnya dia rajin untuk menunaikannya. Sholat 5 waktu sudah mulai tinggalkan. Yang tadinya dilakukan di masjid, dia hanya melakukannya di rumah. Semakin besar musibahnya, yang tadinya dilakukan di rumah, dia belas sama sekali tidak melakukannya. Sedikit demi sedikit dia lepaskan agamanya. Qala farubbama, bahkan terkadang ada orang-orang yang ketika mendapati ujian-ujian seperti ini yang mereka tidak mampu menghadapinya, wasala ila haddi riddah, rela melepaskan agamanya, murtad, keluar dari Islam, iyadan billah, bahkan kufur kepada Allah serta menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak senang terhadap takdir Allah, bahkan tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Ini ada sebagian umat Nabi alaihi salatu wasallam, sebagian manusia yang mereka beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang, keadaannya lapang, masyaallah, rajin ibadahnya. Dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, hilang itu imannya. Ibadahnya sudah mulai dia tinggalkan. Kenapa? Karena yang pertama, dia rajin melakukan ibadah ketika dia mendapatkan kenikmatan. Tidak ada fitnah, tidak ada ujian. Tetapi ketika diberi ujian, dia mulai tinggalkan. Ini ada golongan manusia seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, dan kata Syekh, katsirun, banyak di antara umat manusia yang keadaannya seperti ini. Iyadan billah. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari sifat orang-orang seperti ini. Sehingga perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Karena tidak ada yang bisa menjamin keadaan diri kita. Sekarang mungkin kita bisa mengatakan kita akan sabar walaupun musibah-musibah kita hadapi. Sekarang mungkin bisa mengatakan seperti itu. Tetapi ketika ada musibah tersebut, belum tentu. Belum tentu kita ingat dengan apa yang kita omongkan. Belum tentu kita ingat apa yang kita sampaikan di majlis ini. Oleh karena itu, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujian pasti akan datang. Pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira, menyangka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, tidak diberi cobaan. Di dalil ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ujian, cobaan, fitnah dan pasti akan kita hadapi. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, ujian, cobaan dan berbagai macam fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah. Fa nasallallahu taala al-i'ana. Kita cukupkan pada pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.